Itu lagi Ustadz nih, kita Iya. kan lagi rame pemilu nih, tapi di samping yang lain juga kita itu dekat-dekat dengan Ramadan nih. Nah biasanya kan kalau pemilu itu biasa orang-orang itu komentarnya Panas gitu ya. pedas gitu kan, kemudian bikin kiriman-kiriman atau di grup WA juga di Facebook dan sebagainya itu Iya. agak kasar juga gitu dengan bahasa-bahasanya. Nah kira-kira dengan komentar yang seperti itu, dengan tulisan-tulisan yang agak keras dan pedas itu, ngaruh gak nih sama puasa mereka gitu? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saum itu intinya dia menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Jika itu ditunaikan, maka saumnya sah secara syar'i. Nah, adapun hal-hal yang seperti tadi, kita komen dengan kata-kata yang kurang baik ya, kata-kata yang kurang beradab, itu bisa berpengaruh pada nilai. Saumnya sah secara syar'i, tapi nilainya bisa saja berkurang, bahkan hilang atau hangus ya. Karena Rasulullah SAW pernah berkata begini, pernah bersabda begini. Man lam yada' qawla zur wal amila bi falisa lillahi hajatun fi ayada' at'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan-perbuatan kotor, padahal dia sedang saum, maka Allah tidak butuh pada dahaganya, pada hausnya, dan pada saumnya itu tadi. Allah tidak butuh itu. Agak Ya. lebih baik Lebih baik dihindari. Lebih baik kita tidak komen lah. Ya sekedar baca-baca saja, nggak usah dikomen. Demi menjaga saum kita. Karena kalau bukan kita yang menghormati ibadah saum kita, lalu siapa lagi? Itu ya. Mudah-mudahan saumnya lancar nih. Amin.